Pelajaran ke-14, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Dhamir. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang ad-dhamairu, yaitu dhamir-dhamir, kata ganti yang terdapat dalam bahasa Arab. Kita lihat kitab Muyassar di halaman 32 bahwasanya isim dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ini ditinjau dari hal yang lain. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama dhohirun, isim dhohir. Yang kedua adalah dhomirun, isim dhomir. Isim dhohir dan isim dhomir. Kemudian dhomir nanti terbagi menjadi dua. Ada muttasilun sama munfasilun. Ini yang disebutkan dalam kitab Muyassar. Jadi munfasil itu secara bahasa artinya terpisah, sedangkan muttasil itu bersambung. Kemudian muttasil terbagi menjadi dua lagi, barizun sama mustatirun. Baris itu artinya nampak, mustatirun itu artinya tersembunyi. Ini secara bahasa. Kemudian yang mustatir terbagi lagi menjadi dua, jawazan sama wujuban. Jawaz itu maknanya boleh, wujuban maknanya wajib. Insyaallah akan kita terangkan satu persatu. Kita lihat keterangannya di bawahnya. Al-ismu ad-dhohiru huwa, yang namanya isim dhohir adalah madalla ala musamman, yaitu isim yang menunjukkan atas musamman, sesuatu yang dinamai. Atau kita katakan isim dhohir adalah nama. Yang namanya isim dhohir, dia adalah nama. Mislu, contoh Muhammadun, ini isim dhohir, dia nama. Hasanun juga demikian, daftarun juga demikian. Ini semuanya isim dhohir. Ad-dhamiru, sedangkan isim dhamir huwa manaba ala huwa manaba an dhohirin, yaitu isim yang dia itu mengganti isim dhohir. Jadi dhamir, kata ganti, itu adalah isim yang dia mengganti untuk isim dhohir. Mislu, contohnya ana, saya. Anta, kamu seorang laki-laki. Huwa, dia seorang laki-laki. Hum, kalian. Mereka para laki-laki. Hum, mereka para laki-laki, menunjukkan orang ketiga. Ini adalah dhamir, yaitu yang mengganti kedudukannya isim dhohir. Misalnya ada kata Muhammadun alimun. Muhammad itu seorang yang alim. Kita bisa ganti Muhammadun menjadi huwa alimun, dia adalah seorang yang alim. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keterangan yang ketiga di sini disebutkan ad-dhamiru al-muttasilu, dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Huwa ma la yubda'a, huwa ma la yubtada'a bihi. Yaitu dhamir yang dia tidak bisa yubtada'a bihi, tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil tidak boleh kita meletakkannya di awal kalimat. Contohnya jalastu, artinya saya telah duduk. Yang namanya dhamir muttasil di sini adalah ta'nya, namanya ta' fa'il. Jalastu, enggak boleh kita mengatakan tu, ya. Tu jalasa misalnya. Ini enggak boleh. Yang namanya dhamir muttasil, dia tidak boleh diletakkan di awal kalimat, di awal jumlah. Katabtum, kalian para laki-laki telah menulis. Tum di sini namanya dhamir muttasil. Nanti kita katakan dia namanya ta'ul fa'ili, ta' fa'il. Ini sekilas pembahasan tentang dhamir muttasil. Kemudian yang keempat, ad-dhamiru al-munfasilu, dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Huwa ma yubtada'u bihi, yaitu dhamir yang dia boleh diletakkan di awal kalimat. Ini namanya dhamir munfasil. Contoh nahnu, anta, hiya, huma, dan seterusnya. Dhamir-dhamir munfasil yang lainnya. Misalnya, nahnu nakussu alaika ahsanal qososi. Kami mengkisahkan kepadamu, yaitu sebaik-baik kisah. Nahnu, dia bisa diletakkan di awal kalimat. Kenapa? Karena dia dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang boleh diletakkan di awal kalimat. Beda dengan muttasil. Kemudian yang kelima, di sini poin yang kelima, al-barizu, yaitu muttasil baris. Apa maksudnya? Huwa ma lahu suratun fil lafdi. Yaitu dhamir yang dia itu memiliki bentuk dalam lafadznya. Ada lafadznya. Ini dhamir muttasil baris. Nampak dia. Qara'tum. Ada lafadznya tum. Ini namanya tak fa'il. Qara'tu. Taknya juga tak fa'il. Qara'na. Nanya ini nanti namanya nun niswah. Jadi dia malahu suratun fil lafdi. Yaitu dhamir yang memiliki lafadz, memiliki bentuk dalam lafadznya. Kemudian yang keenam, al-mustatiru, dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Wa ma laisa lahu suratun fil lafdi. Yaitu dhamir yang dia tidak memiliki bentuk dalam lafadznya. Artinya, nanti bentuknya adalah bentuk fi'il. Bentuknya itu bentuk fi'il. Misalnya kataba. Kataba ini fi'il madhi. Akan tetapi dalam kataba ini mengandung kata ganti, dhamir yang menunjukkan orang ketiga mufrad, satu orang. Untuk laki-laki. Sehingga kita katakan dia dhamir mustatir, tersembunyi. Jadi kataba itu artinya dia, seorang laki-laki telah menulis. Yaktubu, bentuknya adalah bentuk fi'il mudhari. Tidak ada dhamir di sana, enggak ada lafadznya. Akan tetapi kita katakan yaktubu itu mengandung dhamir, mengandung kata ganti untuk mufrad mudzakkar, orang ketiga. Sehingga yaktubu artinya dia seorang laki-laki sedang menulis. Uktub, tulislah, wahai seorang laki-laki. Ini juga tidak, lafadznya ini bentuknya, bentuk katanya adalah bentuk fi'il. Tidak nampak dhamir di sana. Beda dengan dhamir baris. Oleh karena itu uktub di sini dia mengandung dhamir. Namanya dhamir mustatir, apabila dinampakkan dia anta. Uktub maksudnya tulislah wahai seorang laki-laki. Kemudian yang ketujuh, definisi al-ja'izu. Apa itu al-ja'iz? Huwa ma yahullu mahallahu ad-dohiru. Yaitu dhamir yang tempatnya itu bisa diganti oleh isim dhohir. Jadi, yang namanya dhamir ja'iz, dhamir mustatir jawazan, itu tempatnya dhamir tersebut bisa diganti oleh isim dhohir. Contoh misalnya, kataba. Di sini nanti dhamirnya dhamir mustatir jaiz atau jawazan. Kataba artinya tadi kita katakan dia seorang laki-laki telah menulis. Apabila ada pertanyaan, kataba mana pelakunya, mana subjeknya, atau istilahnya nanti mana fa'ilnya. Dalam kataba kita katakan fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan. Kalau dinampakkan takdirnya huwa. Akan tetapi dia bisa diganti dengan isim dhohir. Misalnya yang menulis itu Muhammad, kataba Muhammadun. Kalau dalam kalimat kataba Muhammadun, pelakunya adalah Muhammad. Sehingga tadi dikatakan yang namanya dhamir mustatir jawazan, dia bisa mengganti tempatnya isim dhohir. Yaktubu juga demikian. Taktubu juga demikian. Taktubu untuk hiya, seorang perempuan. Kemudian yang kedelapan, al-wajibu huwa ma la yahullu mahallahu ad-dohiru. Yang namanya dhamir mustatir wajib, wujuban, adalah dhamir mustatir yang tempatnya tidak bisa diganti oleh isim dhohir. Contoh aktubu. Aktubu artinya saya sedang menulis. Tidak boleh kita mengatakan, kalau mau mengatakan saya sedang menulis, kita ganti isim dhohir, misalnya aktubu Muhammadun, enggak boleh. Muhammad di sini bukan fa'ilnya, bukan pelakunya. Taktubu artinya engkau seorang laki-laki sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Inilah perincian dhamir yang ada dalam kitab Muyassar. Akan tetapi untuk memudahkan kita semuanya, insya Allah kita akan membahas khusus masalah dhamir kita ambil dari kitab Al-Mulakhas. Karena di sana wallahu ta'ala a'lam, mungkin pembahasannya lebih mudah dan lebih terperinci. Sehingga kita benar-benar faham masalah dhamir atau kata ganti yang ada dalam bahasa Arab. Jadi pembahasan masalah dhamir ini penting sekali sebelum kita memasuki bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu di sana ada bab marfu'atul asma, mansubatul asma atau majruratul asma. Kapan isim-isim itu marfu', kapan isim-isim itu mansub, kapan isim-isim itu majrur, ini nanti terkait erat dengan permasalahan dhamir, kata ganti. Sehingga kita katakan bahwasannya, kita tinggalkan untuk pembahasan dhamir di kitab Muyassar, kita beralih ke dalam kitab Mulakhas, kita ambil dari kitab Mulakhas dengan pertimbangan pembahasan dhamirnya lebih, insya Allah lebih mudah untuk kita fahami dan lebih detail, lebih terperinci, dan ini sangat bermanfaat ketika kita nanti masuk ke bab berikutnya. Dhamir, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mulakhas, wad-dhamiru thalathatu aqsamin. Dhamir terbagi menjadi tiga. Jadi dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, munfasilun. Dhamir munfasil. Apa itu munfasil? Maksudnya dia itu apa? Terpisah. Terpisah. Artinya tidak bisa disambungkan dengan kata yang lain. Dhamir munfasil itu enggak bisa disambungkan dengan fi'il, dengan isim maupun huruf, karena dia terpisah. Dan tadi dikatakan yang namanya dhamir munfasil letaknya boleh di awal jumlah, di awal kalimat. Ini yang pertama. Yang kedua, muttasilun, bersambung. Artinya dhamir ini nanti bisa disambungkan dengan isim, dengan fi'il, maupun dengan huruf. Jadi bisa disambungkan dengan kata yang lain. Dan kaidahnya dhamir muttasil tidak boleh terletak atau diletakkan di awal jumlah, di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, mustatirun, dhamir mustatir, yaitu yang tersembunyi. Yang nanti dia bentuknya itu bentuk fi'il, akan tetapi di sana fi'il tersebut mengandung kata ganti, mengandung dhamir. Nah, dhamirnya itu namanya dhamir mustatir. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dhamir munfasil itu kismani, ada dua macam. Jadi dhamir munfasil terbagi lagi menjadi dua. Tadi dhamir ada tiga, munfasil, muttasil, sama mustatir. Sekarang kita bahas yang pertama, dhamir munfasil. Dhamir munfasil terbagi menjadi dua. Yang pertama, munfasil rofa. Istilahnya dia munfasil rofa. Apa itu dhamir munfasil rofa? Yang namanya dhamir munfasil rofa nanti, dia apabila masuk ke dalam kalimat, ada dhamir munfasil rofa, kedudukannya nanti sebagai subjek. Atau dalam bahasa Arab istilahnya bisa sebagai mubtada, nanti ada istilah mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il, atau naibul fa'il. Atau sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita katakan bahwasannya yang namanya dhamir munfasil rofa, itu nanti bisa sebagai subjek ketika masuk ke dalam kalimat. Apa saja dhamir munfasil rofa? Dhamir munfasil rofa adalah yang dulu kita hafal, yang kita sudah menghafal, yang insya Allah mulai dari ana sampai nak, mulai dari huwa sampai nahnu. Jadi apa saja dhamir munfasil rofa? Dhamir munfasil rofa adalah yang pertama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semuanya adalah dhamir munfasil rofa. Ketika masuk ke dalam kalimat, kedudukannya sebagai subjek. Nanti bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il atau naibul fa'il. Itu istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab. Inilah dhamir munfasil rofa. Misalnya contohnya, kami kaum muslimin, Kami bahasa Arabnya pakai nahnu. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Nahnu di sini sebagai subjek dia. Maka memakai domir munfasil rofa. Namanya dia domir munfasil rofa. Misalnya, ana mu'minun. Saya orang mu'min. Ana mu'minun. Atau ana talibu al-ilmi. Saya seorang penuntut ilmu. Ini ana, kita katakan dia domir munfasil rofa. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, domir munfasil yang kedua adalah domir munfasil nasob. Ini tidak ada dalam kitab Muyasar. Yang kedua adalah domir munfasil nasob. Apa itu domir munfasil nasob? Domir munfasil nasob, apabila dia masuk ke dalam jumlah, ke dalam kalimat, nanti status dia di dalam kalimat, atau kedudukan dia di dalam kalimat sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Ini domir munfasil nasob. Apa saja domir munfasil nasob? Domir munfasil nasob, contohnya adalah iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Ini domir munfasil yang nasob. Ketika dia di dalam kalimat, nanti sebagai objek. Contohnya misalnya, kalau iyahu itu menunjukkan orang ketiga satu, artinya dia. Sama artinya dia. Misalnya contohnya yang sering kita hafal, bahkan kita sudah menghafalnya, yaitu di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami isti'anah, meminta pertolongan. Kita lihat di sini, iyyaka na'budu. Iyyaka di sini statusnya dalam ayat ini di surat Al-Fatihah, dia sebagai objek, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi iyyaka ini namanya domir mutasil nasob. Gak boleh kita kalau mau mengatakan hanya kepadamu kami beribadah, anta na'budu. Ini gak boleh, kita memakai mutasil yang rofa, pakai anta tidak boleh. Kita harus menggantinya dengan mutasil yang nasab, yaitu iyaka. Jadi iyaka na'budu. Sekali lagi, domir mutasil nasab itu ketika dia masuk ke dalam jumlah, ke dalam kalimat, salah satunya kedudukannya sebagai objek. Sebagai objek, nanti istilahnya ada maf'ulun bihi, maf'ul bih. Apa saja domir mutasil nasab, sebagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum. Ini susunannya sama persis, untuk artinya sama dengan domir munfasil yang rofa. Mulai huwa, huma, hum. Gantinya cuma iyahu, iyahuma, iyahum. Aslinya domir munfasil nasabnya adalah iya, itu saja, iya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pembahasan masalah domir munfasil sudah selesai. Jadi domir munfasil ada dua, munfasil yang rofa dan munfasil yang nasob. Munfasil rofa ketika masuk ke dalam kalimat, nanti kedudukannya sebagai subjek, bisa sebagai mubtada, khobar, fa'il, atau naibul fa'il. Sedangkan munfasil yang nasob, ketika masuk ke dalam kalimat, kedudukannya sebagai objek atau maf'ulun bihi. Nanti ada istilah demikian. Untuk domir munfasil yang rofa, mulai huwa sampai nahnu. Untuk domir munfasil nasob, mulai iyahu sampai iyana. Mulai iyahu sampai iyana. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan domir yang kedua. Ini domir yang penting, yaitu domirun mutasilun. Domir mutasil. Domir yang dia bersambung. Maksudnya, domir mutasil ini bisa disambungkan dengan kata yang lain. Karena kata itu dalam bahasa Arab ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka domir mutasil nanti bisa disambung dengan isim, fi'il, ataupun huruf. Kemudian kita lanjutkan, dhamir muttasil terbagi menjadi tiga. Saya ulang, dhamir muttasil terbagi menjadi tiga. Yang pertama rofa, yang kedua nasob, yang ketiga jer. Ada istilah dhamir muttasil rofa, dhamir muttasil nasob, sama dhamir muttasil jer. Ini pembagian dhamir muttasil. Kita bahas yang pertama, dhamir muttasil rofa. Dhamir muttasil rofa ini dikatakan watakunu daiman muttasilatan bil fi'li au bikana wa akhwatiha. Yang namanya dhamir muttasil rofa, dia selalu bersambung dengan fi'il atau kana dan teman-temannya kana. Untuk kana dan teman-temannya insyaallah kita akan masuk ke pembahasannya. Intinya untuk lebih mudahnya ketika kita di awal belajar, kita katakan yang namanya dhamir muttasil rofa adalah dhamir muttasil yang dia itu nanti pasti bersambung dengan fi'il. Dia bersambung dengan fi'il. Ini dhamir muttasil rofa. Kedudukannya sebagai apa kalau bersambung dengan fi'il? Kalau dia bersambung dengan fi'il, dhamir muttasil rofa tersebut nanti bisa sebagai subjek. Ya. Kedudukannya sebagai subjek. Nanti istilahnya bisa sebagai fa'il atau naibul fa'il. Kemudian sekarang kita rinci nama-nama untuk dhamir muttasil rofa. Dan ini pembahasan yang penting. Kalau kita hafal tasrif fi'il madi, tasrif fi'il mudhari, dan tasrif fi'il amr, yaitu tasrif lughawi untuk tiga fi'il ini, insya Allah kita akan faham dhamir muttasil rofa. Yang pertama, dhamir muttasil rofa itu namanya alifu al-ithnaini, alif ithnain, yaitu dhamir muttasil yang menunjukkan bahwasannya pelakunya itu adalah dua orang. Pelakunya dua. Misalnya kita mau mentasrif darosa. Darosa artinya telah belajar. Darosa, darosa, darosu, ya kan? Darosa artinya dia seorang laki-laki telah belajar. Kalau darosa, mereka dua orang laki-laki telah belajar. Nah, dalam kalimat darosa, di sini ada alif, namanya alif isnain. Dan ini dikatakan dhamir muttasil rofa. Ini dhamir muttasil rofa yang pertama adalah namanya alifu al-ithnaini. Yaitu alif ini menunjukkan bahwasannya pelakunya orang yang belajar adalah dua orang laki-laki. Untuk mu'annas, di darosata, ya kan? Darosata. Ini untuk fi'il madi. Kemudian untuk fi'il mudhari, ya, kalau kita tasrif fi'il mudhari, misalnya darosa fi'il mudhari-nya yadrusu. Yadrusu yadrusani. Yadrusani, mereka dua orang laki-laki sedang belajar. Yadrusani, setelah sin ada alif, ini namanya alif isnain. Tadrusani juga demikian. Ini alif isnain. Kemudian untuk fi'il amr, misalnya darosa, untuk fi'il mudhari tadrusu, nanti fi'il amrnya adalah udrus. Fi'il amrnya udrus. Belajarlah wahai seorang laki-laki. Kalau dua orang, udrusa. Nah, udrusa setelah sinnya ada alif, ini namanya alif isnain. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita katakan dhamir muttasil rofa yang pertama namanya alif isnain. Oleh karena itu, ketika nanti kita belajar, misalnya darosa, artinya mereka dua orang laki-laki telah menulis. Mana fa'ilnya, nanti ada istilah mana subjeknya, mana pelakunya, kita katakan pelakunya, fa'ilnya atau subjeknya adalah alif isnain. Alif isnain, dia dhamir muttasil yang rofa. Kemudian yang kedua namanya wawul jama'ati, wawu jama'ah. Wawu jama'ah menunjukkan bahwasanya pelakunya itu mudzakkar dan lebih dari dua. Ini wawu jama'ah, dia orang ketiga. Misalnya kalau kita tasrif darosa, darosa, darosa, darosu. Yani mereka para laki-laki telah belajar. Darosu ini pelakunya adalah wawu jama'ah. Wawu jama'ah ini namanya domirun, ya, domir muttasil rofa. Dhamir muttasil rofa. Kalau dalam tasrifan fi'il mudhari yadrusuna, ini juga dhamir Domirnya namanya wawu jama'ah. Tadrusuna juga wawu jama'ah. Untuk fi'il amr, udrusu. Ini juga wawu jama'ah. Pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Domir mutasirofa yang ketiga adalah. Di domir mutasirofa yang ketiga. Namanya. Nun niswah. Ya kan? Nun niswah. Kalau kita tasrif. Darosa. Darosa, darosu, darosat, darosata, darosna. Nanya ini, nunnya namanya nun niswah. Yaitu menunjukkan pelakunya itu perempuan, ya kan, jamak. Ya, pelakunya perempuan dan dia jamak. Lebih dari dua. Nunnya namanya nun niswah. Oleh karena itu ketika ditanya, darosna, mana fa'ilnya nanti? Mana pelakunya? Kita katakan nun niswah. Jadi, domir mutasirofa yang ketiga adalah nun niswah. Kemudian yang keempat adalah, jadi kalau kita tasrif, dari tasrifnya, darosna. Untuk fi'il mudhari, yadrusna atau tadrusna. Nunnya juga nun niswa. Untuk fi'il amr, udrusna. Nunnya juga nun niswa. Ini nunnya adalah nun niswa. Kemudian, domir mutasirofa yang berikutnya, tadi kita katakan yang pertama adalah, alif isnain, yang kedua wawu jama'ah, yang ketiga nun niswah, yang keempat ta'ul fa'ili, ta' fa'il. Yaitu pada katabta misalnya, atau darosta. Darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, ini semuanya ta'nya ta' fa'il. Jadi domirnya adalah domir mutasirofa, yaitu ta' fa'il. Menunjukkan pelakunya itu ta' itu, ta' fa'il. Yang terakhir adalah na alfa'ilina. Domir mutasirofa yang berikutnya adalah nafailin. Jadi nafailin. Misalnya darosna. Kami sedang, ya kan? Darosna, kami sedang, kami telah belajar. Ini nanya menunjukkan pelakunya itu jamak. Ini domir mutasirofa yang kelima. Masih ada satu lagi yang keenam namanya ya'ul mukhotobati, ya' mukhotobah, ya' yang dia menunjukkan orang kedua. Yaitu hanya pada fi'il mudhari untuk orang kedua perempuan. Anti, misalnya tadrusina. Tadrusina ini namanya ya' mukhotob. Sama dalam fi'il amr, udrusi. Belajarlah wahai seorang perempuan. Ini ya'nya ya' mukhotob. Kesimpulannya, pendengar radio muslim yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya domir mutasirofa ada enam. Yang pertama, alif isnain, contohnya darosa, darosata, yadrusani, tadrusani, udrusa, ini alif isnain. Kemudian yang kedua adalah wawu jama'ati, wawu jama'ah, contohnya darosu, yadrusuna, tadrusuna, udrusu, ini wawu jama'ah. Yang ketiga, nun niswah, contohnya darosna, yadrusna, tadrusna, nunnya nun niswah. Yang keempat, ta'ul fa'ili, ta' fa'il. Contohnya, darostu. Untuk ta' fa'il, ini hanya terdapat pada fi'il madi. Karena ta' fa'il itu tanda khusus untuk fi'il madi. Contohnya adalah darostu. Ya. Misalnya darostu, darostuma, darostum, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, nafa'ilin. Nafa'ilin ini juga hanya terdapat dalam fi'il madi, contohnya darosna. Kemudian yang terakhir, ya mukhotob. Ya mukhotob tidak terdapat pada fi'il madi, akan tapi pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Contohnya tadrusina atau udrusi. Ini ya-nya ya mukhotob. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita masuk ke domir mutasil yang kedua, yaitu domir mutasil nasob. Domir mutasil nasob itu watakunu mutasilatan bil fi'li au bi'inna wa akhawatiha. Yang namanya domir mutasil nasob nanti juga dia bersambung dengan fi'il atau ada istilah inna atau teman-temannya inna. Untuk inna dan teman-temannya insyaallah kita akan masuk ke pembahasannya. Yang jelas bahwasanya domir mutasil nasob juga apabila dia bersambung dengan fi'il. Dan fungsinya domir mutasil nasob, ketika dia masuk ke dalam kalimat bersambung dengan fi'il, nanti dia sebagai objek. Jadi statusnya dalam kalimat sebagai objek. atau istilahnya nanti maf'ul bih. Apa saja dhamir muttasil nasab? Yang pertama ya'ul mutakallim. Ya mutakallim menunjukkan orang pertama. Misalnya, dia seorang laki-laki telah memukul saya. Bahasa Arabnya dia seorang laki-laki doroba. Saya ni, nanti ada ya-nya ya mutakallim, maka menjadi dorobani. Dia seorang laki-laki telah memukul saya. Dorobani, ya-nya ini ya mutakallim. Sedangkan nun-nya nanti istilahnya nun wikoyah, yaitu dia fungsinya untuk menjaga harokat ba-nya doroba, ba-nya tetap dalam keadaan fathah, bukan khofat, bukan jer, bukan kasroh. Kenapa? Karena yang namanya fi'il itu tidak boleh dia dalam keadaan kasroh. Nggak ada fi'il yang majrur. Sehingga supaya untuk menjaga bahwasannya tidak dibaca dorobi, ditambahkan di sana nun, namanya nun niswah. Sehingga menjadi dorobani. Dia seorang laki-laki telah memukul saya. Jadi ini namanya ya mutakallim, fungsinya sebagai objek. Kemudian yang kedua nafa'ilin, ini juga dhamir muttasil yang nasab. Misalnya, dia seorang laki memukul kami, memukul kita. Dorobana, nanya juga di sini sebagai objek. Kemudian dhamir yang ketiga untuk muttasil nasab namanya kaf al-mukhotobah. Atau kaf al-mukhotob. Kaf yang menunjukkan orang kedua. Misalnya, dia seorang laki-laki telah memukul kamu, seorang laki-laki. Bahasa Arabnya adalah dorobaka. Dorobaka. Kafnya di sini, kaf mukhotobnya, kedudukannya dalam kalimat sebagai objek. Dia, sehingga namanya dhamir muttasil nasab. Kemudian yang keempat, ha'ul ghaib. Ha' ghaib. Ini menunjukkan orang ketiga. Misalnya, saya telah memukul dia. Dorob tuhu. Saya telah memukul dia. Bahasa Arabnya adalah dorob tuhu. Dorob tu, taknya tadi kita hukumi domir mutasil rofa. Sedangkan hunya ini domir mutasil yang nasob. Sama-sama bersambung dengan fi'il. Mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan domir mutasil yang jer, yang majrur. Dhamir mutasil yang jer ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila dhamir tersebut bersambung dengan huruf jer. Yang kedua, apabila dhamir tersebut bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan huruf jer, dia dikatakan jer karena kemasukan huruf jer. Kalau bersambung dengan isim, nanti sebagai mudhaf ilaih. Misalnya bersambung dengan huruf jer, alaihim, alaikum, ya kan? Fika, fihim, dan seterusnya. Intinya dhamir tersebut bersambung dengan huruf jer. Kalau dia bersambung dengan isim, ada isim dulu baru dhamirnya, maka dhamirnya juga nanti dikatakan dhamir mutasil yang majrur atau yang jer. Sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Misalnya contohnya buku dia, kita buhu. Haknya ini, hak ghaibnya, kita katakan dia dhamir mutasil yang jer. Kita buhu, buku kamu, kita buka, dan seterusnya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan tentang dhamir muttasil. Saya ulang, dhamir muttasil terbagi menjadi tiga, dhamir muttasil yang rofa', dhamir muttasil nasob, sama dhamir muttasil jer. Untuk dhamir muttasil rofa', ketika dalam kalimat, dia nanti kedudukannya sebagai subjek. Bisa sebagai mubtada, khobar, fa'il, atau naibul fa'il, nanti istilahnya. Kemudian dhamir muttasil rofa' itu apa saja? Ada enam. Yang pertama, alif isnain. Kemudian wawu jama'ah. Kemudian ta'fa'il. Nun niswah, nafa'ilin. Dan yang terakhir, ya mukhotob. Ini dhamir muttasil rofa'. Yang kedua adalah dhamir muttasil nasob. Dhamir muttasil nasob, yaitu dhamir muttasil, dia itu bersambung dengan fi'il. Bersambung dengan fi'il atau inna atau temannya inna. Tapi ini kita bahas nanti. Intinya dia bersambung dengan fi'il. Ketika masuk ke dalam kalimat, bersambung dengan fi'il, dia nanti sebagai objek. Apa saja dhamir mutasil nasob? Yang pertama, ya mutakallim. Yang kedua, nafa'ilin. Yang ketiga, kah mukhotob. Yang keempat, ha' ghaib. Kemudian terakhir, domir mutasil yang jer. Domir mutasil jer ini terbagi menjadi dua, atau ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bersambung dengan huruf jer. Yang ketiga, apabila bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan isim, nanti sebagai mudhaf ilaih. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai pembahasan tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Sekarang kita masuk ke pembahasan dhamir mustatir. Kita katakan tadi bahwasanya dhamir mustatir adalah dhamir yang tersembunyi dia. Bentuknya adalah bentuk fi'il, akan tetapi dalam fi'il tersebut mengandung dhamir. Dan dhamir mustatir ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama jawazan, yang ketiga wujuban. Apa maksud jawazan? Tadi kita katakan, yang namanya dhamir mustatir jawazan, tempatnya bisa diganti oleh isim dhohir atau dhamir munfasil. Sedangkan kalau dhamir mustatir wujuban, tempatnya tidak bisa diganti oleh isim dhohir maupun dhamir munfasil. Kita lihat misalnya contohnya, kataba, artinya dia seorang laki-laki telah menulis. Ya, kataba. Dalam kataba, kalau kita hanya mengatakan kataba, mana pelakunya, mana fa'ilnya nanti, mana subjeknya, kita katakan pelakunya adalah domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Domir mustatir jawazan, seandainya kita nampakkan domirnya, itu adalah huwa. Dan huwa di sini bisa diganti oleh isim dhohir. Misalnya kataba aliyun. Ali telah menulis. Maka Ali ini mengganti tempatnya dhamir mustatir tadi. Atau bisa diganti dhamir munfasil. Misalnya kataba huwa. Mana pelakunya? Pelakunya adalah huwa. Dan huwa ini adalah dhamir munfasil. Kemudian pembahasan untuk dhamir mustatir yang dia itu mustatir jawazan, ya kan? Mustatir jawazan ini ada empat keadaan. Mustatir jawazan ada empat keadaan. Yang pertama, kalau kita hafal tasrifan untuk fi'il madi dan fi'il mudhari, kita akan tahu dhamir mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan itu ketika ditasrifan fi'il madi letaknya pada dhamir yang dia itu nanti huwa sama hiya. Huwa sama hiya. Jadi pada kata kataba sama katabat. Kita ambil contoh fi'il kataba. Untuk tasrifan fi'il madi, semua domirnya adalah domir mutasil rofa, kecuali untuk huwa sama hiya, yaitu kataba sama katabat, dia domir mustatir jawazan. Kemudian untuk tasrifan fi'il mudhari, itu semuanya juga domir mutasil yang rofa, kecuali untuk huwa hiya. Huwa hiya nanti namanya mustatir jawazan. Kemudian untuk anta, ana sama nahnu, jadi misalnya taktubu, ini kamu seorang laki-laki sedang menulis, kalau ana ya aktubu, kalau nahnu naktubu, nanti dia termasuk dhamir mustatir wujuban. Jadi ada tiga ini. Ini dhamir mustatir jawazan, sudah ada empat tadi, yaitu dalam untuk tasrifan fi'il madi pada huwa hiya, untuk tasrifan fi'il mudhari dalam huwa hiya, kemudian untuk tasrifan fi'il mudhari juga mengandung dhamir mustatir wujuban, yaitu ada tiga, pada taktubu, aktubu, sama naktubu. Sedangkan untuk fi'il amr, kita katakan semuanya juga dhamir mutasir rofa, kecuali untuk fi'il, ya, untuk fi'il uktub. Ya, misalnya, kalau amrnya uktub, dia menunjukkan orang kedua laki-laki, dia domirnya domir mustatir wujuban. Domir mustatir wujuban. Jadi kesimpulannya, untuk domir mustatir jawazan ada empat, domir mustatir wujuban ada empat. Kalau kita hafal, tasrif lugawi, untuk fi'il madi, fi'il mudhari, maupun fi'il amr. Untuk domir mustatir jawazan dalam fi'il madi terletak, misalnya kita ambil contoh fi'il kataba, dalam kataba sama katabat. Selainnya adalah domir mutasil rofa. Kemudian untuk tasrif fi'il mudhari, yang dia dihukumi mustatir jawazan dalam yaktubu sama taktubu. Yang lainnya domir mutasil rofa, kecuali lagi di sana juga mengandung domir mustatir wujuban, yaitu dalam anta, ana sama nahnu, taktubu, aktubu, naktubu. Kemudian untuk tasrifan fi'il amr, semuanya juga kita katakan domir mutasil rofa, kecuali pada anta, yaitu uktub. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, demikianlah pembahasan tentang domir dalam bahasa Arab. Dan domir, ini kata ganti, ini sangat penting sekali, sangat diperlukan sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ke pembahasan, nanti ada istilah isim-isim apa saja yang dia itu ketika masuk dalam kalimat, dia i'robnya marfu, isim-isim apa saja ketika masuk dalam kalimat, i'robnya mansub, demikian juga ketika masuk dalam kalimat, dia di'irob majrur, apa saja, ini nanti di sana terkait dengan pembahasan domir. Ya, wallahu ta'ala a'lam, demikianlah apa yang dapat kita pelajari, kita sampaikan untuk pagi hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya atas pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini, sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa menyampaikannya ke orang lain dan orang lain dapat mengambil manfaat dari ilmu kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri, jika ada kesalahannya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.